Ya, bahkan membunuh yang tidak berhak dibunuh, walaupun walau sekalipun musuh. Maksudnya dari orang yang beda agama, itu diancam keras oleh Islam ketika seseorang membunuh non-muslim yang mendapatkan jaminan aman, mengadakan perjanjian damai, atau diberikan jaminan oleh pemerintah kaum muslimin atau seorang muslim untuk menjaga darahnya, jiwanya, maka haram untuk ditumpahkan darahnya. Jadi kasus ini sebagaimana dalam kitab kita, yaitu Kitabul Jihad, berarti kasusnya di zona jihad, ya, bukan di luar. Kemudian itu pun ya, kasusnya ketika perang belum terjadi, tiba-tiba ada yang menyerang. Ya. Perangan itu kan ada waktu mulainya, startnya. Ya, terkadang didahului oleh adu satu lawan satu. Dan ini sah, karena ketika seseorang menantang dari musuh, siapa yang berani melawan saya, maka bila mana salah seorang dari pasukan kaum muslimin bersedia untuk melawannya, ini namanya mubarazah dan sah. Sementara yang kasus ini ketika seseorang tiba-tiba datang menyerang padahal belum terjadi apa-apa, maka yang berhasil membunuhnya, harta yang didapatkan dari dia hak miliknya. Ini yang kita ingin jelaskan dari bunyi bab ini, dan kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama dengan nomor 4502. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala akhbarana Hushaym an Yahya ibn Sa'id an Umar ibn Kathir ibn Aflah an Abi Muhammadan al-Ansari wa kana jalisan li Abi Qatada qala Abu Qatadah waqtassa al-hadith. Ini kita tidak dapatkan hadisnya, dia pangkal hadis saja, pangkal hadis saja yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Kemudian dia di ujung uraiannya dan mengatakan waqtassa al-hadith. Waqtassa itu menggunting, memotong ya, jadi dia memotong hadis dan lanjutannya tidak ada, potongan awalnya saja yang dibawakan di sini. Ya. Bahwa Abu Muhammad Al-Ansari, ini muridnya sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Jadi hadisnya dari hadis Abu Qatadah, diriwayatkan oleh muridnya Abu Muhammad Al-Ansari. Kata Abu Muhammad bercerita, wa kana jalisan li Abi Qatadah. Dia Abu Muhammad ini orang dekatnya Abu Qatadah dan mulazamah dengan Abu Qatadah. Ya. Bahwa Abu Qatadah berkata, sampai di situ. Ya. Qala Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bercerita. Sementara ceritanya tidak disebutkan di pangkal hadis ini, tetapi sudah mengarah ketika kita dapatkan bunyi babnya, bahwa seorang prajurit berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari orang musuh yang dibunuhnya dengan ketentuan sebelum terjadi peperangan ya, atau sudah mendapatkan izin dari pimpinan pasukan. Itu yang dimaksud oleh hadis ini, hadis Abu Qatadah. Kejadiannya pada Abu Qatadah, kasusnya pada Abu Qatadah yang mendapatkan izin dari Nabi untuk mengambil barang-barang yang ada pada orang yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Jadi itu hadisnya. Sementara itu tidak ada dalam riwayat yang sekarang ini. Pangkal hadis ini saja yang dibawakan oleh Imam Muslim, sementara dia disampaikan oleh murid-muridnya waqtassal hadis, dan ia memotong hadis. Ya, berarti tidak disebutkan semuanya. Dan banyak sekali kita seringkali memotong-motong hadis, apalagi kalau dalam ceramah. Dalam ceramah kita seringkali memotong-motong hadis. Ketika yang kita inginkan dari hadis itu hanya sepotong saja. Dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu seringkali melakukan hal ini. Boleh. Ya, boleh. Dengan meriwayatkan hadis, misalnya kita menukilkan hadis dari sebuah Bukhari, tetapi yang kita ingin ambil dari sebuah hadis itu hanya sepotong saja, boleh kita mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian kita sebutkan potongannya, padahal lengkap hadisnya bukan seperti itu, panjang sekali hadisnya, ya, panjang sekali hadisnya, tapi yang kita inginkan dari isi hadis itu hanya sedikit. Begitulah hukum memotong-motong hadis. Tapi jangan sampai memotong-motong hadis itu mengeluarkan dia dari konteksnya. Ya, orang sekarang memotong hadis, tetapi tujuannya mengambil sebagian, kalau tidak, kalau dipotong sesuai dengan seleranya. Tetapi kalau dilanjutkan, maka tidak sesuai dengan seleranya. Ya, tidak sesuai dengan seleranya. Banyak ini. Orang-orang memotong-motong hadis dengan tujuan untuk membenarkan kesalahan yang ia lakukan. Ya. Membenarkan kesalahan yang ia lakukan. Seperti contoh hadis man sanna fil islami sunnatan hasana. Ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha yawmal ila yawmil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya terpotong. Sebenarnya hadis ini didahului oleh cerita. Barang siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang baik. Ya. Ini dalil digerikan untuk membenarkan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Menjadikan dia tidak ada tuntunan. Kemudian dianggap sebagai sunnah dengan hadis ini. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Ya. Barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah. Tidak. Bunyi hadisnya barang siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik. Ya, sunnah yang baik. Bukan melakukan atau membuat bid'ah yang baik, tetapi sunnah yang baik. Ya. Kalau kita telusuri pangkal hadis ini dari sebuah cerita di mana datang salah satu kaum yang melihat kondisi mereka, Nabi sangat bersedih. Betul-betul miris sekali keadaannya. Menyedihkan, membuat orang betul-betul tersentuh karena kondisi ekonominya, pakaian compang-camping, menunjukkan kekurangan ekonomi yang sangat luar biasa. Dan Nabi SAW menganjurkan seketika para sahabatnya untuk menderma. Tetapi ketika para sahabat tidak terlalu termotivasi, hanya sebegitu saja, ya, memberikan apa yang ada dan tidak terlalu membuat mereka atau orang itu tercukupi apa yang mereka butuhkan. Tetapi belum lama Nabi dalam keadaan bersedih dan tidak terlalu puas dengan apa yang dilakukan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang sahabat yang memang menyengaja pulang, padahal kasusnya di masjid, pulang ke rumahnya, kemudian dengan keberatan, ya, artinya langkahnya berat, memikul barang bawaannya yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dia letakkan di hadapan Nabi, ini yang saya infakkan untuk mereka. Melihat keadaan sahabat ini, Nabi SAW benar-benar bergembira. Dan melihat wajah Nabi bergembira dengan sikap sahabat ini, para sahabat yang lain pun mulai termotivasi. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong pulang ke rumah, mengambil apa yang bisa mereka ambil dari harta mereka untuk diinfakkan. Sehingga menumpuk, ya, di hadapan Nabi harta sedekah. Nah, hadis kasus ini yang membuat Nabi menyampaikan hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Tidak ada sedikit pun perkara yang tidak dituntun oleh Nabi. Justru sebelumnya Nabi menyuruh untuk menderma, dan menderma tidak ada, bukan perkara yang baru. Menderma, bersedekah, ini perkara yang dituntun oleh agama kita. Jadi tidak bisa dijadikan ini sebagai alasan, sebagai dalil untuk membenarkan atau mengesahkan, melegitimasi perbuatan yang tidak atau yang di luar tuntunan Nabi SAW. Jadi konteks memotong-motong itu memang ada tuntunannya, ada diperbuat oleh para ulama termasuk Imam Bukhari dan yang lainnya, Dan kita juga sering melakukan ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan tertentu, dan yang kita inginkan dari hadis itu hanya potongan saja, itu yang kita ambil. Ya. Memang ada pula yang melakukan semua, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini dia tidak mengotong-motong ketika ada muncul permasalahan yang baru. Dia ditemui oleh salah dua orang tabi'in. Mereka ini dari Basrah. Ya, di Basrah itu sudah muncul penyimpangan akidah, pengingkar takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah sebenarnya tidak tahu perkara yang akan terjadi. Kapan baru Allah tahu? Setelah terjadi. Mereka mengatakan innal amra unuf. Ya. Bahwasanya perkara ini ada permulaannya, ketika terjadi baru Allah tahu. Ya. Dua orang ini merasa ini perkara yang tidak ada tuntunan dari guru-guru kita, para sahabat Nabi. Ya, kita tidak mengenal ini. Ini perkara yang baru. Kata mereka, kita akan berangkat umrah atau haji. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Dan kita berharap untuk bisa berjumpa dengan satu orang sahabat. Untuk bisa kita jelaskan ini kepada mereka. Akhirnya Allah takdirkan mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. Ya. Ya, berjumpa dengan Ibnu Umar. Kemudian ketika Ibnu Umar keluar dari masjid, kedua mereka berjalan di samping Abdullah bin Umar, yang satu sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Ya, lalu salah satu dari mereka menganggap bahwa dia diinginkan oleh sahabatnya untuk memulai berbicara. Maka mulai diceritakan, di negeri kami ada kejadian seperti ini, seperti ini. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, kabarkan kepada mereka atau sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari pemikiran mereka, dan sesungguhnya saya mendengar ayah saya menyampaikan kepada saya dari Nabi SAW. Jadi dia meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, dan Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, dan hadisnya semua dinukilkannya tentang hadis Jibril. Ya, dari pangkalnya malaikat Jibril datang membentuk seseorang yang asing, penampilannya necis, bersih, rapi, bukan musafir, bukan juga orang tempatan, karena tidak ada yang mengenalinya. Kemudian dia duduk berhadapan dengan Nabi, menyentuhkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas paha kedua pahanya, kemudian dia bertanya beberapa pertanyaan. Padahal kasusnya yang dia ambil dari hadis yang panjang itu hanya tentang rukun iman. Tentang rukun iman, karena malaikat Jibril bertanya, wa akhbirni anil iman. Kata Nabi SAW, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang diinginkan cuma. Tetapi dia bawakan hadis dari awal sampai akhirnya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda hari kiamat. Ya. Tentang hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya, baik Nabi maupun malaikat Jibril, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat dari awal sampai akhir dibawakan oleh Ibnu Umar, dan ini dilakukan juga oleh para ulama. Ya, dilakukan juga oleh para ulama, tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, tidak jarang para ulama memotong-motong hadis. Ya. Karena dia ingin hanya mengambil bagian yang ia butuhkan dari hadis tersebut. Tetapi tentu bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin menegakkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, sama sekali bukan. Tetapi hanya sekedar mengambil yang terkait dengan tema dari hadis tersebut. Ini yang perlu kita tekankan di sini, karena Imam Muslim di sini sama sekali tidak menyebutkan hadisnya, dan dia hanya dinukilkan mengatakan atau melakukan iktisasul hadis, menggunting hadis atau memotong hadis. Di sini diterjemahkan dengan meringkas. Ya, dengan meringkas artinya tidak disebutkan, dia hanya memulai dengan pangkal hadis, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang kedua juga sama, 4503, sama. Sama sekali tidak ada bunyi hadisnya. Imam Muslim membawakan hadis tersebut yang diisyaratkan, ya, dengan sanad yang baru. Ia mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits an Yahya ibn Sa'id an Umar ibn Kathir an Abi Muhammadin maula Abi Qatadah. Di sini ada tambahan ilmu kita bahwa Abu Muhammad Al-Ansari tadi adalah mantan budaknya Abu Qatadah. Maula itu budak yang dimerdekakan, yang nanti walaknya bukan kepada ayahnya, ya, bukan lagi kepada orang tuanya, tidak dinisabkan kepada mereka, tapi dinisabkan kepada yang memerdekakan dia. Makanya seringkali kita dengar maula fulan. Di sini Abu Muhammad maula Abi Qatadah. Dia sebenarnya asalnya budak, ya, tetapi menjadi seorang perawi hadis, menjadi ulama yang meriwayatkan hadis. Di sini dia meriwayatkan dari mantan majikannya yang dia berkhidmat kepada beliau, ya, Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, anna Abu Qatadah qal, nah, sampai di situ. Kemudian perawi mengatakan wasaqal hadis. Saqa itu saqa yasuku menggiring, ya, menarik. Tapi maksudnya di sini memaparkan. Lalu dia memaparkan hadis, cuma hanya sekedar isyarat bahwasanya dia memaparkan hadis tanpa ada bunyi hadisnya. Tanpa ada bunyi hadisnya. Dia hanya sekedar mengatakan wasaqal hadis. Jadi hadisnya memang benar-benar ada, tapi di sini tidak disebutkan. Ya, hadis pertama tidak disebutkan, hadis kedua tidak disebutkan, dan sekarang barulah kita akan mendapatkan hadisnya, hadis yang ketiga. Ya, jadi sebenarnya perbuatan yang seperti ini itu jarang sekali dilakukan oleh Imam Muslim. Ya, dia mengisyaratkan hadis, ya, tanpa menyebutkan bunyinya. Pertama, nanti hadisnya yang ia syaratkan setelah itu. Biasanya yang ia lakukan adalah menyebutkan hadisnya pertama kali. Nanti kalau riwayat yang kedua dengan hadis yang sama, dia mengatakan seperti hadis berikut sebelumnya. Seperti hadis sebelumnya. Ya. Sekarang ini justru terbalik. Dia sebutkan, isyaratkan terlebih dahulu, dan nanti hadisnya disampaikan setelah. Ya. Ini tidak biasa dilakukan oleh Imam Muslim. Walaupun kita juga akan tahu bahwasanya setelah dia mengatakan untuk hadis pertama, hadis kedua tanpa ada bunyinya, nanti hadis ketiga baru disebutkannya. Ini tidak biasa dan tidak lumrah dilakukan oleh Imam Muslim. Cara yang seperti ini, yang biasa ia lakukan adalah menyebutkan hadisnya secara lengkap pertama dengan bunyi-bunyinya dari awal sampai akhir. Nanti ketika ada hadis yang sama dengan sanad yang lain, baru dia mengatakan mithluhu atau wasaqal hadis, tanpa perlu lagi untuk membawakan hadisnya karena sudah ada sebelumnya. Sementara yang sekarang ini justru dia menyebutkan dengan terpotong tanpa ada bunyinya pertama, kedua, barulah hadisnya datang kemudian. Ya, ini tidak biasa dilakukan oleh Imam Muslim, tetapi walaupun kita akan mengerti juga karena terkumpul, ya, terkumpul dalam tulisan ini sehingga kita bisa memahaminya. Kalau dalam bentuk hafalan sulit. Kalau belum dibacakan hadis ketiga ini, maka kita tidak tahu apa hadisnya. Nah, sekarang ini sudah ada di halaman, terpisah dengan hanya satu lembar saja, kita sudah tahu hadis yang akan, yang diisyaratkan oleh Imam Muslim pada nomor 4502, 4503. Hadisnya secara lengkap akan dibawakan pada hadis yang sekarang ini, yaitu 4504. Ini bunyi hadisnya. Cukup panjang. Ya, kasus Abu Qatadah tadi, ya, di mana ia bercerita tentang masalah bolehnya seseorang yang membunuh musuh tanpa atau sebelum terjadi peperangan, atau dia memang sudah diberikan izin oleh pemimpin pasukan untuk mengambil apa yang ia temukan dari musuh yang ia bunuh. Ya, kasusnya pada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Imam Muslim, ya, pada hadis nomor 4504 ini mengatakan wa haddatsana Abu Thahir wa Harmalah wal lafdhu lahu qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala sami'tu Malik ibn Anas, Malik ibn Anas, ya, yaqul haddatsani Yahya ibn Sa'id an Umar ibn Kathir ibn Aflah an Abi Muhammad maula Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala. Qal, ini ceritanya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Kata Abu Qatadah bercerita, kami keluar ya, dalam sebuah pasukan bersama Rasulullah SAW pada tahun Hunain. Ya, ama tahun Hunain, Hunain. Maksudnya pada peperangan Hunain. Ya. Perang Hunain ini terjadi persis setelah penaklukan kota Mekah. Ya, ketika jumlah pasukan kaum muslimin besar. Ya, sudah banyak yang masuk Islam, apalagi ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan tanpa peperangan. Ya, Allah yang memberikan. Allah memberikan. Musuh bertekuk lutut di hadapan Nabi. Orang-orang yang dahulu menyombongkan diri, menyiksa, menyakiti kaum muslimin, terutama Nabi, itu sudah duduk bersimpu di hadapan Nabi dan tidak berdaya. Tanpa melukai mereka. Mereka menyerah kala ya, kepada kaum muslimin. Ini penaklukan kota Mekah. Setelah itu terjadi perang Hunain. Ya, terjadi perang Hunain. Falamma taqayna, kata Abu Qatadah bercerita, ketika kami berhadap-hadapan. Maksudnya dengan musuh. Ya. Kanat lil muslimina jaulatun. Maka terjadilah dari kaum muslimin mendapatkan jaulah, yaitu saat-saat genting. Saat-saat genting. Di sini apa artinya jaulah? Di sini mengalami kekalahan di dalam putaran pertama. Ya, dalam putaran pertama. Dan itu diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Ya. Tentang apa penyebab kaum muslimin ini diuji oleh Allah dengan kekalahan. Yaitu ketika mereka berbangga dengan jumlah. Bertopang dengan jumlah dan mereka bangga. Kagum, merasa percaya diri, kita tidak akan mungkin kalah, kita besar. Ya. Allah berfirman, wa yauma hunainin idz a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada perang Hunain, tatkala jumlah besar kalian membuat kalian bangga, ya, kagum. Ternyata jumlah besar itu tidak berguna apa-apa. Ya. Falam tughni ankum syai'a. Tidak memberikan manfaat. Di awal peperangan kalah. Ya. Padahal jumlah pasukan musuh sedikit. Kaum muslimin besar. Ya. Ketika itu sampai Al-Abbas, paman Nabi yang baru masuk Islam, ikut berperang. Dia punya suara yang lantang. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Intinya, jumlah bukan segala-galanya. Makanya jangan sampai kita terpana atau terkagum-kagum dengan jumlah. Jumlah ini tidak berguna bila mana tidak memiliki kekuatan apa-apa. Seperti buih, sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jumlah tidak sebagai sarana mutlak untuk mencapai kemenangan. Kemenangan itu dari Allah. Apalagi perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu jumlah bukan standar utama, bukan tujuan. Yang merupakan sarana adalah kembali kepada agama Allah dengan benar. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian balik kepada agama, balik dengan ilmu, balik dengan amal, maka Allah akan turunkan kemenangan. Ya. Inilah perang Hunain. Kata Abu Qatadah, kanat lil muslimina jaulah. Di awal peperangan kaum muslimin lemah, kaum muslimin tidak berdaya, seakan-akan hilang kekuatan. Ya. Qala, kata Abu Qatadah bercerita, faraitu rajulan minal musyrikin. Maka saya melihat ada seorang dari pasukan orang-orang musyrik. Qad ala rajulan minal muslimin. Dia sudah hampir menewaskan, ala menguasai, ya, lebih kuat, lebih tinggi, lebih punya kemampuan untuk melawan seorang muslim, tentara muslim, ya, tidak berkutik, ya, tentara muslim ini melawan dia. Kata Abu Qatadah bercerita, fastadartu ilaih, Maka saya berbalik mengejarnya, hatta ataituhu min waraih, hingga saya berada persis di belakangnya. Fadarabtuhu ala habli atiqih, maka saya tebas ya pangkal lehernya. Ya. Gimana dari belakang ditebas pangkal leher. Habal itu tali, atik tengkuk, ya. Pangkal lehernya, tali lehernya. Wa aqbala alayya fadhammani dhammatan wajadtu minha rihal mauti. Ketika saya tebas, dia berbalik dan dia menyerangku dan ingin menyerangku, yang dari serangan itu saya mencium bau kematian. Ya, karena dia begitu marahnya dan dengan ganas sekali, karena memang kekuatannya luar biasa. Dan ini seringkali terjadi pasukan, ada sebagian pasukan musuh memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti kisah Usama bin Zaid, ya, yang juga kita baca dalam Sahih Muslim ini, pernah kita baca. Ketika Usama bin Zaid bercerita kasus yang hampir sama, dia menyaksikan ada seorang musuh yang kekuatannya tidak sebanding dengan orang per orang. Tapi kalau dikeroyok mungkin bisa, tapi kalau dia berhadapan dengan satu dua orang habis. Sudah banyak yang tumbang di hadapannya pasukan kaum muslimin. Usama tidak membiarkan itu, maka dia kejar dan akhirnya berhadapan-hadapan. Kemudian mereka lalu adu senjata. Ketika beradu senjata kedua orang ini, beliau ini yaitu musuh ini merasa kekuatan Usama jauh di atasnya. Ya, ketika biasanya kalau adu kan tentu ada rasa kekuatan musuh dari apa yang dari hasil dari beradunya senjata. Lawan ini melihat dia tidak akan mampu melawan, apalagi ketika sudah berkali-kali bertemu senjata untuk melawan, kemudian juga tamengnya yang membuat dia badannya bergetar semuanya, menggigil kena tebasan pedang Usama. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, karena hampir-hampir terdesak dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama karena memikirkan akibatnya, sudah banyak kaum muslimin sudah banyak tumbang di hadapannya, tidak membiarkan dia hidup, tetap dibunuhnya. Ya. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kasus yang hampir sama dengan kasus Abu Qatadah ini. Orang ini sudah ditebas pangkal lehernya, belum putus, tapi serangannya ketika berbalik, ya, juga menyebarkan aroma kematian. Ya, saking kuatnya. Ya. Fadhammani dhammatan wajadtu minha rihal maut thumma adrakahul mautu. Ya, walaupun dia menyerang tetap dengan ganasnya, tetapi memang apa yang bisa dilakukannya lagi ketika pangkal lehernya sudah hampir putus. Ya. Sehingga Abu Qatadah merasa memang orang ini hampir mati. Ya. Thumma adrakahul mautu, dan benar-benar beliau mati. Fa'arsalani falahiktu Umar bin Khattab. Fa'arsalani falahiktu Umar ibn Khattab. Maka ia mengutus saya untuk berjumpa dengan Umar. Ya. Yaitu Nabi SAW. Ya. Untuk menjumpai Umar. Faqala malin nasi. Maka Umar bertanya, apa yang terjadi pada manusia? Faqultu amrullah. Ya. Saya katakan ini ketetapan Allah. Thumma innan nas raja'u. Kemudian kata Abu Qatadah, manusia banyak yang mundur, ya, karena pasukan musuh luar biasa walaupun jumlahnya sedikit. Wajalasa Rasulullah SAW, maka Nabi pun ya duduk, kemudian dia menyampaikan, dan ini yang terkait dengan bab kita. Faqala man qatala qatilan lah alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Ini yang terkait dengan bab. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhasil membunuh satu dari musuh dan dia memang pembunuhnya, maka dia boleh mengambil harta yang ada pada orang yang dibunuhnya. Jadi Nabi SAW membangkitkan semangat setiap prajurit untuk menyerang kembali dengan seruan ini. Jadi di luar harta rampasan perang. Jadi ketika dalam kondisi sangat genting tadi, ya banyak kaum muslimin yang mundur, dan Umar terheran-heran kenapa mereka mundur. Abu Qatadah juga melihat bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin. Salah satunya ketika dia melihat ada seorang musuh yang benar-benar membuat kekacauan pada pasukan kaum muslimin, sehingga dia mengintai dari belakang dan berhasil menumbangkannya. Melihat kondisi pasukan kaum muslimin benar-benar dalam keadaan genting, maka apa yang disampaikan oleh Nabi ini benar-benar memberikan semangat. Barang siapa yang berhasil membunuh satu saja, ya, seorang musuh, maka dia berhak mengambil apa yang ada pada musuh tersebut. Ya. Jadi kalau dua, dua, tiga, tiga, pokoknya berapapun yang berhasil ditumbangkannya musuh, maka apa yang ada pada musuh itu milik dia. Ini strategi yang dibuat oleh Nabi untuk membangkitkan semangat kembali. Bukan karena mereka haus harta, tetapi dalam kondisi demikian, terkadang mereka tidak punya perlengkapan yang kuat, yang banyak untuk menyerang. Karena senjata mungkin pedang satu, panah beberapa, busurnya atau anaknya. Tetapi ketika setiap lawan bisa diambil persenjatanya, maka membuat mereka punya kesempatan banyak untuk menyerang dengan semangat. Ya, inilah ungkapan Nabi, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuh. Barang siapa yang berhasil membunuh satu, maka dia berhak mendapatkan apa yang ada pada orang yang dibunuhnya. Qal, kata Abu Qatadah, faqumtu, maka saya pun bangkit. Faqultu man yashhadu li, siapa yang menjadi saksi bagiku. Ya, thumma jalastu thumma qala mithla dhalik. Ya, kemudian saya duduk lagi. Ya, kemudian Nabi mengatakan hal yang sama, yaitu dengan ungkapan tadi, barang siapa yang berhasil membunuh satu dari musuh, maka dia mendapatkan berhak mengambil apa yang ada pada musuh tersebut dari harta. Faqala faqumtu faqultu man yashhadu li, maka saya pun bangkit dan bertanya siapa yang mau bersaksi untuk saya. Tsumma jalastu tsumma qala dzalika tsalitsa, kemudian dia duduk lagi karena tidak ada yang bersaksi, ya, untuk menyaksikan dia benar-benar mendengarkan hadis tersebut dan dia akan menyerang musuh dengan semangat itu. Tidak ada yang bersaksi, maka dia duduk kembali. Kemudian Nabi mengulangi ucapan yang sama. Faqumtu faqala Rasulullah sallam malaka ya Abu Qatadah, maka Nabi bertanya apa yang terjadi padamu wahai Abu Qatadah. Faqasastu alaihi alqissah, mungkin yang dimaksud oleh Abu Qatadah adalah kasusnya tadi. Ketika dia berhasil membunuh musuh tadi, dia belum mengambil apa-apa dari orang ini. Sementara Nabi sudah memberikan pengizinan, memberikan izin untuk mengambil apa yang ada pada musuh. Dia ingin ada orang yang bersaksi di hadapan Nabi bahwa dia yang membunuh orang tadi dan berhak mengambil apa yang ada pada orang yang sudah dibunuhnya itu. Jadi karena tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang bersaksi di hadapan Nabi, maka dia tidak berani untuk mengambil apa yang ada pada orang yang tadi berhasil dibunuhnya. Ya. Kemudian bertanya Nabi kepadanya, apa yang terjadi padamu wahai Qatadah? Tegak berdiri, duduk, duduk, berdiri, duduk. Kemudian dia bercerita. Faqasastu alaihi alqissah, maka saya pun mengisahkan kepada Nabi kisah tadi. Faqala rajulun minal qawmi, maka barulah ada seseorang yang bersaksi. Sadaqa ya Rasulullah, ya, telah benar atau telah jujur apa yang diungkapkan oleh Abu Qatadah wahai Rasulullah. Salabu dhalikal qatil indi, ya, barang yang punya milik orang tadi itu milik saya, ya, atau sudah saya ambil, kata Abu Qatadah. Fa ardihi min haqqihi, ya, maka redailah, ya, redailah itu dari haknya. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq, la hallahi idzan, la hallahi idzan la ya'midu ila asadin min usudillah yuqatilu anillah wa an rasulihi fayu'tika salabah. Fa qala Rasulullah sallam sadaqa fa'atihi iyya fa'atani qala fabi'tu ad-dir'a fabta'tu bihi makhrafan fi bani salimah fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam. Wa fi hadits Al-Lais fa qala Abu Bakrin kalla la yu'tihi Udaybi'a min Quraisy wa yada'u Asadan min usudillah. Wa fi hadits Al-Lais la awwalu malin ta'assaltuhu. Ini bunyi hadisnya lengkap. Bahagian akhir tadi yang tidak kita terjemahkan kata per kata, tetapi maksudnya adalah setelah ada yang bersaksi bahwa dia yang membunuh dan orang tadi benar-benar dibunuh dan harta yang ada pada Abu Qatadah itu memang milik orang tersebut, maka Nabi SAW pun mengesahkan bahwa itu miliknya Abu Qatadah, sehingga Abu Qatadah mengatakan akhirnya saya jual ya, tamengnya saya jual untuk membeli makhrafan. Ya, makhrafan ini nanti akan kita baca terjemahannya. Kemudian kata beliau di ujungnya, inilah pertama kali saya memanfaatkan ya, harta, mendapatkan harta dalam hasil peperangan dalam Islam, kata Abu Qatadah. Kita baca mulai dari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah untuk halaman 601. Lalu beliau bersabda, ya, lalu beliau bersabda, barang siapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh dan mempunyai bukti bahwa dia yang membunuhnya dan itu harta musuhnya, maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakai orang tersebut. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Abu Qatadah, tetapi tidak ada yang bersaksi. Ya. Lalu aku segera berdiri dan berkata, siapa yang bersedia memberikan kesaksian bagiku? Maksudnya yang sedang ada atau yang pada Abu Qatadah itu benar milik orang yang dibunuhnya, itu tidak ada yang bersaksi untuk pertama kali. Setelah itu aku pun duduk karena tidak ada yang bersaksi, lalu bangkit lagi dan bertanya, siapakah yang bersedia bersaksi untukku? Kemudian aku duduk lagi dan mengulangi pertanyaan untuk ketiga kalinya dan berdiri. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu wahai Abu Qatadah? Tegak, duduk, tegak, duduk, tegak, duduk, dan bertanya, siapa yang mau bersaksi? Karena tidak ada yang bersaksi, dia duduk lagi. Nabi SAW heran, lalu bertanya pertanyaan yang tadi. Aku lalu bercerita kepadanya, kepada beliau peristiwa tadi. Kemudian seorang laki-laki dari mereka berkata, iya benar, yaitu Abu Qatadah benar wahai Rasulullah, dan peralatan perang prajurit musuh yang terbunuh itu ada padaku. Ya, kata orang yang bersaksi tadi. Ya, peralatan musuh itu ada padaku sekarang, padahal yang membunuhnya adalah Abu Qatadah. Maka berikanlah dia gantinya sesuai dengan haknya. Kata orang tadi meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan kepada Abu Qatadah ganti karena saya sudah mengambilnya. Ya. Dia minta orang yang bersaksi tadi untuk mengganti. Ya. Abu Bakar Siddiq lalu berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang prajurit Allah yang telah berjuang membela Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang tadi yang Abu Qatadah yang membunuh musuh tadi, kemudian dia pergi, sementara barang yang ada pada orang tadi dilucuti oleh sahabat yang bersaksi ini, dan dia mengatakan, saya sudah mengambilnya Rasulullah, dan saya berharap engkau berikan kepada Abu Qatadah ganti dari yang saya ambil tadi. Bukan itu, tetapi gantinya. Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, Nabi tidak akan memberikan atau tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang prajurit Allah. Jadi Asadullah, asad itu apa artinya? Singa. Ya. Abu Bakar mengatakan, Nabi tidak menyia-nyiakan usaha seorang singa Allah. Maksudnya Abu Qatadah tadi, ya, digelari dengan singa Allah oleh Abu Bakar dan juga oleh Nabi SAW. Ini adalah pujian kemuliaan Abu Qatadah. Kemudian perkataan Abu Bakar tadi bahwa Nabi tidak akan menyia-nyiakan usahanya, berarti apa yang diambil oleh sahabat tadi mesti diserahkan kepada Abu Qatadah. Ya, tidak boleh dia mengambil hasil jeripaya orang lain. Ya. Dia yang berusaha membunuh sementara yang mendapatkan orang lain dan hasil dia diganti dengan yang lain, ini tidak benar. Makanya Abu Bakar mengatakan perkataan tadi, ya, demi Allah Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang prajurit Allah. Kata-kata prajurit Allah yaitu kata-kata Asadullah, ini pujian untuk Abu Qatadah yang telah berjuang membela Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk pujian ketika perjuangannya itu dinilai perjuangan untuk membela Allah dan Rasulnya oleh Abu Bakar dan juga disahkan oleh Nabi. Lalu beliau memberikan kepadamu harta rampasannya, engkau mendapat, yang berjuang adalah Abu Qatadah, yang mendapatkan hasil engkau. Ini akan mungkin dilakukan oleh Nabi, kata Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya, Rasulullah SAW memberikan komentar terhadap ungkapan Abu Bakar. Abu Bakar benar. Jadi ungkapan Abu Bakar itu disahkan oleh Nabi, maka berikanlah harta itu kepadanya. Balikkan kepada Abu Qatadah, ya, harta tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkannya kepada Abu Qatadah. Kepadaku, kata Abu Qatadah. Ya. Kok Qatadah di sini, ya? Kurang abunya ini. Baris yang 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah, ujung hadis. Abunya ada? Tidak. Di situ ada, di sini, di kami tidak ada. Harus ditambahkan abunya, karena dia Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata, aku kemudian menjual baju besi itu. Jadi salah satu dari yang diambil dari orang tersebut adalah baju besi hasil rampasan tadi, untuk membeli makhrafan sebidang tanah. Bayangkan harganya mahal, ya. Sebidang tanah, kebun buah-buahan di daerah Bani Salimah. Bani Salimah itu daerah Kiblatain sekarang ini. Kalau yang pernah ke Mekah, daerah Kiblatain. Disitulah perkampungan Bani Salimah. Dekat Masjid Kiblatain yang sekarang ini, di situ perkampungan Bani Salimah, dan di situ Abu Qatadah membeli lahan, ya, ada kaplingan ternyata di situ, dibeli lahan dengan hasil penjualan baju besi yang ia dapatkan dari pembagian tadi, ya. Itulah harta yang pertama kali aku miliki sejak aku memeluk Islam, maksudnya hasil perang, ya. Itu harta pertama kali yang aku dapatkan dari hasil peperangan yang ada nampak dia hasilnya. Ya, itu yang pertama kali, kata beliau. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Layth, Abu Bakar berkata, sekali-kali tidak, jangan menyerahkan rampasan itu wahai dubuk. Dubuk ini hewan, ya. Hewan yang seperti apa, ya, kalau bukan serigala. Dubuk itu seukurannya di atas anjing, dia makan, dia apa juga, karnivora juga. Biasanya kalau dia, kalau di apa, dia sering berebutan dengan singa. Haina, itu dubuk. Haina. Jadi Abu Bakar mencela sekali orang tadi karena mengatakan, harta hasil orang yang dibunuh oleh Abu Qatadah itu saya sudah ambil, kamu ganti Rasulullah. Jadi ini tindakan yang tidak tepat. Maka ditegur dengan keras oleh Abu Bakar perbuatan orang tadi dengan mengatakan, dengan menyebutkan dengan kata-kata tadi, ya. Kan Aina itu seperti itu, yang berhasil memangsa singa, nanti ya, bangkainya dia ngambil. Nah, seperti itu yang diumpamakan oleh Abu Bakar. Yang berhasil membunuh adalah Abu Qatadah, sementara hasilnya didapatkan dia. Dia mengumpamakan orang tadi dengan Aina, Haina tadi. Ya. Menyerahkan rampasan wahai dubuk kecil dari Quraisy dan mengabaikan salah satu singa Allah, ya, yang mengambilnya singa Allah, yaitu, ini juga ungkapan yang luar biasa, pujian untuk Abu Qatadah, diumpamakan dia sebagai singa Allah. Nah, seperti itulah, singa yang mengambil dubuk tadi yang mendapatkan bangkainya. Terkadang mereka bergerombongan untuk merebut dari singa. Ya. Merebutnya dari singa. Dalam hadis riwayat Al-Layth, sungguh harta pertama bagiku, kata Abu Qatadah, itu harta pertama kali yang aku dapatkan dari perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hadis yang bisa kita baca. Masih tersisa banyak hadis lagi, ya. Ya, semuanya panjang-panjang. Hadis setelah ini, kemudian setelahnya, hampir-hampir satu halaman, ya, bahkan ada yang satu halaman, hampir satu halaman. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan jelas sekali di sini, terkadang strategi perang ini memunculkan ijtihad-ijtihad. Jadi ada sebagian ulama mengatakan itu ijtihad Nabi. Ketika kondisi perang itu luar biasa, semangat sudah mulai melemah. Jadi salah satu yang untuk menyulut semangat kembali, apa yang ada pada manusia itu bukan tercela, menyukai apa yang ada pada orang, ini bukan satu hal tercela, maka itu dibangkit oleh Nabi SAW. Barang siapa yang berhasil membunuh satu musuh, maka dia berhak mengambil ya apa yang ada pada musuh yang dibunuhnya tadi. Dan itu bukan terus menerus diterapkan oleh Nabi, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu. Dan kasusnya dalam perang Hunain ya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis-hadis tersisa pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.